Alhamdulillah kita masih dalam bab untuk permasalahan yang sama. Masalah tauhid ilmi i'tiqadi. Tauhid mengetahui sesuatu ilmi kemudian kita yakini. Itu pas kita mengetahui, memahami, belajar kemudian kita yakin. Yang sudah dibahas itu nama-nama dan sifat-sifat Allah. Allah punya nama dan punya sifat yang harus kita paham, kemudian kita yakini. Kemudian sudah kita bahas juga malaikat, kemudian kitab-kitab yang Allah turunkan, habisnya para nabi, setelahnya hari akhir. Kemudian yang terakhir kemarin adalah masalah takdir. Jadi semuanya yang kita bahas kemarin adalah hal-hal yang harus kita paham, kemudian kita yakini. Jadi tugasnya gampang. Tugasnya cuma kita meyakini. Kita yakin hal-hal tersebut. Sekarang hal baru yang harus kita paham dan kita yakin itu masalah muqayyabat. Masalah-masalah yang gaib. Ada hal-hal yang gaib yang kita harus paham bahwa dia ada, cuma tidak kelihatan. Bagaimana dalam surat Al-Baqarah di awal-awal, alladzina yu'minuna bil ghaib yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Ya, masalah gaib ya penting. Karena masalah gaib ialah pembeda antara orang beriman dengan orang kafir. Orang berimannya beriman dengan hal-hal yang gaib. Sedangkan orang kafir, dia baru percaya kalau sudah ada di depan mati. Contoh, virus corona. Gaya berpikirnya orang Islam dengan orang kafir, ya beda. Orang Islam berpikir ada sesuatu yang gaib yang mengendalikan jalannya virus yang menyebarkan ke seluruh alam, seluruh dunia, Allah. Adapun orang-orang kafir berpikirnya dari mana asalnya virus corona, dari binatang ini, binatang itu, kenapa bisa tersebar, apa sifat-sifatnya, secara dunia, secara duniawi atau secara materi kalau bahasa kita, dan pernah mengaitkan dengan sesuatu yang gaib. Kenapa virusnya muncul? Jawabannya karena dosa. Dosa-dosa yang dibuat oleh manusia sebagaimana umat-umat terdahulu diazab oleh Allah dengan masing-masing azab. Ada yang Allah azab dengan air sehingga tenggelam di zaman Nabi Nuh. Kan? Nabi Nuh bikin kapal tenggelam seluruh. Ada yang Allah azab dengan di belah lautan, kemudian masuk semuanya ke dalam lautan, habis itu ditutup. Kaumnya Firaun. Nabi Musa. Ada yang Allah azab dengan Allah angkat muka bumi, kemudian dibalikkan, dibenamkan. Kos pun ditenggelamkan ke dalam bumi. Ada yang Allah azab dengan angin, angin yang panas. Ketika kita dapat angin langsung mati. Ada yang Allah azab dengan suara yang kencang. Datang suara yang kencang, langsung mati. Masing-masing azab itu Allah gerakkan alam ini untuk mengazab suatu kaum ketika sudah mulai tempat. Nah, sebab-sebab kenapa orang-orang terdahulu ia diazab, di zaman kita hidup sekarang semuanya sudah ada. Kalau Nabi Nuh kaumnya diazab karena satu sebab berbuat syirik, zaman kita sudah ada. Kaumnya Nabi Syuaib kenapa diazab? Mengurangi timbangan, zaman kita sudah ada. Kaumnya Nabi Lut kenapa dulu diazab? Karena LGBT sejenis, hubungan sejenis, zaman kita sekarang sudah ada. Kaumnya nabi-nabi yang lain Jadi nabi-nabi yang lain diazab cuma gara-gara satu kesalahan atau satu dosa. Sedangkan zaman kita, semua dosa-dosa umat terdahulu ada di zaman. Nah, makanya tidak heran kalau Allah turunkan azab bermacam-macam. Baru selesai tsunami muncul lagi. Baru selesai di Palu kemarin gunung sampai bagai tsunami muncul lagi yang lain. Baru selesai banjir muncul lagi yang lain. Baru selesai ini, baru selesai itu muncul, tidak pernah berhenti kan? Karena itu ulah azab manusia. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydikum atau bima kasabat aydinas. Wa ya'fu an katsir. Telah muncul fasad, kerusakan di bumi dan di lautan, di darat dan di lautan karena ulah tangan manusia. Allah turunkan azab, Allah turunkan siksaan, Allah turunkan ujian. Wa ya'fu an katsir. Tujuannya apa? Untuk Allah mengampuni dosa-dosa manusia yang banyak. Jadi yang termasuk perkara yang harus kita paham dan kita imani adalah masalah yang gaib. Tapi di antara perkara yang gaib, satu arsy. Arsy dia ada, tapi dia gaib. Gaib dia tidak nampak. Paham? Tugas kita apa? Tugas kita yakin arsy ada dan gaib. Paham ya, Mak? Kedua, kursi. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh. Kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Ingatnya perbandingannya kemarin. Langit dan bumi dengan kursi. Langit dan bumi ibaratkan cincin, kursi ibaratkan padang, padang pasir, padang sahara. Dilemparkanlah di situ cincin tersebut. Ayolah perpisahan antara langit dan bumi dengan kursi. Sedangkan kursi dibandingkan dengan aras, kursinya yang bagaikan cincin, arasnya bagaimana padang sahara, berarti aras besar, kemudian cincin, kemudian langit dan bumi kecil lagi. Berarti aras dibanding langit dan bumi jauh besar. Nah, aras dia gaib, ada tapi tidak kelihatan. Tugas kita mengimani. Kursi ya gaib, ada tapi tidak kelihatan. Aras, kursi. Kemudian yang ketiga, surga. Surga ada di sana. Hah? Tapi orang tahu ada surga, tapi kok ketika dapat ujian dan musibah di dunia, bagaikan dunia mau runtuh. Bagaikan kiamat sudah tiba. Diuji dengan sakit, bagaikan kiamat sudah tiba. Padahal dia mengaku, meyakini surga ya ada kan. Orang kalau dia yakin surga ya ada dan dia paham bahwasanya kenikmatan surga ialah kenikmatan yang sebenarnya tanpa ada rasa sedih, tanpa ada rasa takut. Kalau dunia semegah-megah apapun kehidupannya di dunia, sekaya apapun pasti diselingi dengan rasa takut, diselingi dengan rasa sedih, diselingi dengan rasa khawatir. Duitnya banyak, perusahaannya banyak, tapi hutang ribanya banyak. Duitnya banyak, perusahaannya banyak, tapi masih sakit kolesterol. Sakit kolesterol masih takut dengan sakit rematik, takut dengan kanker, takut dengan sakit jantung. Berarti bahagianya terhenti kan? Dan full. Tapi kalau di dunia, jangankan mau sakit kolesterol, jangankan mau batuk-batuk, jangankan mau pilek, berak dengan kencingnya ada. Diberikan kekuatan 100 orang laki-laki. Kemudian umurnya dibikin sama 30-an tahun. Yang dulunya 60 tahun di dunia, dibikin sama 30-an tahun. Yang dulunya masih kecil ketika di dunia, ketika di surga dijadikan 30-an tahun. Jadi seluruhnya manusia itu umurnya sama. Kalau kita beriman adanya surga, beramallah untuk surga. Jangan kita mati-matian hidup untuk dunia. Bila lagi nikmati dunia itu, semuanya mati, betul semuanya mati. Gitu. Beli lagi kita nak nikmati dunia, weh. Tak serba dan boleh, itu dan boleh, ini dan boleh. Ha. Berarti dan beriman kan? Kalau orang beriman kepada surga, sabar. Allah mengatakan, dunia sijinul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara bagi orang yang beriman, dan surga bagi orang-orang yang kafir. Kalau ingin hidup di dunia ya bebas, kalau ingin hidup di dunia ya mendapatkan nikmat terus berbuat sesuka hati tanpa ada batasan, ya kehidupannya orang-orang kafir. Karena surganya orang kafir ya di dunia. Adapun orang-orang yang beriman, dunia itu penjara. Namanya penjara kan dibatasi. Perbedaan boleh, ada halangan ini dan boleh. Nah, yang keempat neraka. Keempat hal gaib, yang keempat adalah neraka. Ya, hal gaib ada, cuman dan kelihatan. Tugas kita adalah yakin. Cuman bukan sekedar yakin. Kita beriman ada surga ada neraka. Kita harus menunjukkan beramal. Andai kita takut dengan surga, takut dengan neraka, kita berharap dengan surga. Jadi sering berdoa, Allahumma ini as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Sering-sering berdoa. Bila perlu 100-200 kali setiap hari dan masalah. Mau di dalam salat, mau di luar salat. Allahumma ini as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Sering-sering berdoa. Kemudian yang kelima, azab kubur. Mati-matilah katanya. Di kubur mati sudah. Ayo orang dan beriman. Adapun orang yang beriman di dalam kubur ya ada namanya azab kubur. Dibukakan panasnya neraka, pintunya neraka. Kemudian dia disiksa dengan malaikat yang dikirim di dalam kubur. Sebelum dia disiksa di dalam neraka, di kubur dia sudah disiksa. Yang keenam ada namanya nikmat kubur. Allah bukakan pintu-pintu surga dinampakkan, kemudian dibikin seluas-luasnya kuburannya sejauh mata yang memandang. Sebelum mendapatkan nikmat di surga, sudah dapat nikmat di dalam kubur. Sudah enam. Kemudian yang ketujuh ada namanya sirat, jembatan sirat. Seseorang yang melewati jembatan sesuai dengan amal ketika di dunia. Sesuai dengan apakah di dunia itu dia berjalan di atas siratul mustaqim atau tidak. Jadi di dunia ada namanya siratul mustaqim. Di akhirat ada namanya sirat. Orang yang di dunia di jalan siratul mustaqim, di akhirat dia akan bisa melewati sirat. Tapi kalau di dunia dia sudah menyimpang ke kiri dan ke kanan, di akhirat dia akan tergelincir. Akan ditarik oleh besi-besi pengait, kemudian dia akan ditampakkan ke dalam neraka. Apa jalan siratul mustaqim di dunia? Ilmu dan amal. Siratul mustaqim di dunia dia berilmu, belajar terus tentang agama. Bukan masa bodoh, bukan hidup untuk memuaskan hawa nafsu di dunia. Jadi kita kadang-kadang ngomongnya terlalu berani. Mati-matilah. Orang tidak beriman seperti itu. Ucapan seperti orang-orang yang tidak beriman, mati-mati. Tapi bila lagi kita tidak memuaskan nafsu kita, bila lagi kita tidak memuaskan hidup di dunia kan, perbedaan boleh ini dan boleh itu, cuman orang-orang yang tidak beriman. Adapun orang-orang yang beriman tahu bagaimana patas panasnya neraka, bagaimana orang-orang di dalam neraka ya ditutup rapat, dikunci, disegel, dan bisa keluar, dibakar. Kita kalau dicuci dengan api aja ketakutan, takut. Apalagi api neraka yang 70 kali lipat panasnya daripada dengan di dunia. Nikmat surga jauh dengan dunia, tidak ada harganya. Bayangkan sungai yang mengalir tapi tidak ada tempat. Kita mau buah api pun tinggal petik. Dia saling berhadapan dengan penduduk ahli surga, saling bercengkrama. Tidak ada yang namanya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada yang namanya takut, tidak ada yang namanya sedih. Tidak ada. Tidak ada yang namanya ucapan-ucapan kotor. Ahli surga semuanya sudah disucikan hatinya. Makanya surga adalah darut tayyibin. Surga adalah negeri untuk orang-orang yang tayyib. Orang-orang yang tidak tayyib tidak akan bisa masuk surga. Makanya bagaimana caranya dicuci loh di dalam neraka. Kalau dia masih punya dosa selain dosa syirik, dicuci kemudian dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau sudah dosa syirik, tidak mungkin bisa dicuci, kekal selama-lamanya dalam neraka. Makanya penting kita belajar akidah, belajar tauhid. Adapun musibah dunia ya bagian dari sandiwara kehidupan. Dunia itu senda gurau dan permainan, pasti ada ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji kalian siapa yang paling baik amal. Siapa yang tidak mungkin merasakan ujian? Siapa yang tidak mungkin merasakan sakit lagi? Orang yang sudah mati. Wa ma li jurhin li mayyitin ilamu. Orang-orang yang sudah mati, kalau kita potong-potong, kita sehat-sehat, sakit tak? Tidak sakit. Kalau kita yang masih hidup, pasti sakit. Dapat ujian, dapat sakit, pasti sakit. Begitulah tabiat hidup. Tujuannya apa? Kalau dia beriman, Allah gugurkan dosanya. Tapi kalau dia kafir, sebagai azab sebelum azab yang sebenarnya di neraka. Jadi orang yang beriman, menyikapi hidup itu harus paham. Tujuan hidup yang untuk diuji, untuk kita beribadah. Kemudian akhirnya kita ingin masuk surga. Harus belajar surga seperti apa, neraka ya. Nah, ini cukup masalah mughayyabat. Kemudian yang setelahnya G, pahami, ada namanya mughayyabat, sesuatu yang ada tapi tidak kelihatan. Kemudian ada yang namanya nanti syafaat Nabi Muhammad dan syafaat para nabi secara umum, ada syafaat para malaikat, ada syafaat orang-orang soleh dan lain-lain. Jadi kita beriman, ada yang namanya syafaat. Syafaatnya pertolongan kalau bahasa kita. Misalnya kalau di dunia si A atau orang dekat bupati, kita ingin masuk kerja, tidak bisa langsung lewat bupati. Nah, kita minta si A, tolong kabarkan ke bupati, aku ingin kerja di situ. Dan si A orang dekat. Nah, si A memberi syafaat. Si A memberi syafaat, ngomong ke bupati, biar kita dimasukkan. Jadi syafaat kita siapa? Syafaat kita adalah si A, ngomong ke bupati. Paham? Nah, nanti ada orang-orang yang ditunjuk, dipilih oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada manusia, ngomong kepada Allah. Jadi dia ngomong kepada Allah, masukkanlah ke dalam surga lewat syafaat, syafaat orang-orang tersebut. Nah, yang bisa memberi syafaat nanti adalah para nabi dan para rasul, para malaikat, orang-orang soleh. Makanya kawan-kawan soleh yang dulu kita berteman di dunia bisa memberikan syafaat. Malaikat bisa memberikan syafaat. Para nabi dan rasul akan memberikan syafaat, terutama Nabi Muhammad. Yang kalau kita betul-betul mengikuti beliau di dunia, kita akan mendapatkan syafaat beliau. Cuman syafaat itu tidak akan mungkin terjadi kecuali dengan syarat satu, izin. Izin dari Allah. Jadi si A tadi itu kan bupati dengan si A. Nah, si A dan mungkin bisa beri syafaat kalau bupati dan ngasih izin. Nah, nabi dan rasul, malaikat, orang-orang soleh tidak mungkin bisa memberi syafaat kalau tidak Allah izinkan. Jadi syafaat bukan milik nabi dan rasul, bukan. Syafaatnya milik Allah. Kalau Allah izinkan, boleh. Yang kedua, Allah ridho kepada orang yang memberi syafaat. Nabi dan Rasul, Allah ridho. Ya kan? Para malaikat, Allah ridho. Orang-orang soleh, Allah ridho. Yang ketiga, yang diberi syafaat juga Allah ridhoi. Jadi, syaratnya izin dari Allah. Yang kedua, ridho bagi orang yang memberi syafaat dan yang diberi syafaat. Dan ridho bagi orang yang memberi syafaat dan diberi syafaat. Syaratnya adalah tauhid. Kalau orang yang bertauhid, dia akan diberi izin untuk memberi syafaat. Dan orang yang akan diberikan syafaat harus juga orang yang bertauhid. Bertauhid ya, mengesakan Allah dalam masalah ibadah. Tidak boleh ada pun sedikit keyakinan syirik. Tidak boleh ada pun sedikit keyakinan bahwasanya tidak ada apa ya bisa dibuang. Dan keyakinan khurafat-khurafat zaman dahulu yang masih kita simpan puluhan tahun. Ya, keyakinan syirik. Makanya pentingnya kita belajar. Karena ialah tujuan kita hidup di dunia, biar kita sampai di akhirat. Dan kalau kita tidak syirik, insya Allah kita akan dikumpulkan di dalam surga bersama keluarga. Makanya salah satu doa yang terus kita bacakan adalah Allahumma inni as'aluk, Allahumma jama'na fi jannatik, ya Allah, kumpulkanlah kami di surga-Mu. Syaratnya apa? Dan boleh hal yang berbuat syirik. Karena syiriknya tidak mungkin bisa masuk surga selama-lamanya. Jadi, ini yang bisa kita sampaikan. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika.